Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله إخوتي وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله. Pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan bab yang keempat dari buku ilmu faraid, yaitu bab tentang rukun-rukun, syarat-syarat, sebab-sebab dan penghalang-penghalang waris. Telah kita bahas rukun-rukun waris, demikian pula syarat-syaratnya. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan asbabul miras, sebab-sebab waris. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika para ulama membahas asbabul miras, sebab-sebab warisan, mereka menyebut bahwasanya asbabul miras nawa'an. Sebab miras itu ada dua macam. Yang pertama adalah sebab yang muttafaqun alaih, sebab yang disepakati itu sebagai sebab waris mewarisi. Kemudian yang kedua adalah asbabun mukhtalafun fiha, sebab-sebab yang diperselisihkan. Ada sebagian yang mengatakan itu adalah sebab, ada yang mengatakan itu bukan sebab-sebab waris mewarisi. Nah, sehingga kalau kita membaca buku-buku para ulama tentang al-faraid, kita seringkali ya hanya mendapatkan pembahasan ya tentang sebab-sebab yang disepakati. Sebab-sebab yang disepakati. Nah, dalam kitab-kitab yang muwassa, dalam kitab-kitab yang luas, ya disebutkan tentang ya sebab-sebab yang mukhtalaf fiha, sebab-sebab yang diikhtilafkan. Nah, sebagai contoh bisa dilihat ya pada lembaran yang terakhir dari buku ini, lampiran, yaitu Manzumah Ar-Rahabiyah. Manzumah Ar-Rahabiyah, ya. Pada halaman yang pertama manzumah ada pembahasan babun asbabul miras. Ya. Babun asbabul miras. Naam. Berkata Ar-Rahabi rahimahullah, berkata Ar-Rahabi, ini hanya sekedar contoh bahwasanya para ulama ya. Taib ketika membahas asbabul miras lebih disebutkan tentang sebab-sebab yang mana muttafaqun alaih. Qala al-Imam Ar-Rahabi rahimahullah Asy-Syafi'i, asbabu mirasil wara salasah, kullun yufidu rabbahu al-wirasah, wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab, ma ba'dahunna lil mawarisi sabab. Naam, dalam dua bait ini Ar-Rahabi rahimahullah menyebutkan tiga sebab mada miras, yakni sebab yang muttafaqun alaih. Beliau mengatakan asbabu mirasil wara salasa, sebab-sebab ya mirasil wara, Al-wara yakni al-insan. Sebab-sebab warisan yang diperoleh oleh seorang. Salasa ada tiga sebab. Kullun, masing-masing sebab itu, yufidu, memberikan faedah rabbahu kepada sang pemilik sebab, al-wirasah. Masing-masing sebab itu menjadikan seorang mendapatkan apa? Warisan. Wahya, tiga sebab itu adalah nikahun, sebab karena pernikahan. Wawala'un, sebab karena wala. Wala yakni hubungan waris-mewarisi, usubah, yang disebabkan karena seorang membebaskan saudaranya dari perbudakan. Ada wala. Wanasab, kemudian sebab yang ketiga adalah nasab. Nah, kemudian berkata Ar-Rahabi, ma ba'dahunna, tidak ada selain tiga sebab itu. Lil mawarisi sabab, tidak ada sebab selain tiga itu. Yani yang dimaksud oleh beliau, tidak ada sebab yang muttafaqun alaih. Adapun sebab-sebab yang mukhtalafun fi, yang diperselisihkan, ada. Nah, inilah tiga sebab yang disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Dan yang kita sebutkan dalam buku ini juga sebab yang muttafaqun alaih. Adapun yang mukhtalafun fi, kita sebutkan dalam catatan kaki mimbabil faedah, sebagai faedah saja. Naam. Kita mulai ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Disebutkan di sini ada tiga sebab yang disepakati para ulama sebagai sebab terjadinya hubungan waris mewarisi. Ada tiga sebab yang muttafaqun alaih, disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah nikahun. Yang pertama adalah nikah. Perlu diketahui bahwasanya pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang dibangun di atas akad yang sah. Ini perlu diketahui. Jadi nikah yang dengan pernikahan itu terjadi hubungan waris mewarisi adalah pernikahan yang sah. Nah, dengan pernikahan yang sah ini, akad yang sah ini, maka ya, seorang laki-laki menjadi suami, seorang istri menjadi, atau seorang wanita menjadi apa? Istri. Suami memiliki hak warisan ketika istrinya meninggal, dan istri berhak mendapatkan warisan dari suaminya ketika suaminya mada meninggal. Iya. Adapun ya, pernikahan yang tidak sah, maka ya, tidak ada hubungan waris mewarisi. Seperti nikah tanpa wali. Nikah harus dengan wali. La nikah illa biwaliin. Tidak ada nikah kecuali dengan mada, dengan wali. Ya, kalau tidak ada pernikahan atau tidak ada wali dalam pernikahan, tidak sah pernikahan itu. Nah, atau nikah yang kedua, sementara yang kedua ini adalah saudarinya, apa? Istrinya yang pertama, dikumpulkan dalam satu waktu. Nikah yang pertama sah, nikah yang kedua apa? Tidak sah. Dan ini mewujud ada, ikhwan. Orang tidak peduli hukum ini. Dia menikah dengan seorang wanita, ya, kemudian menikahi lagi saudarinya. Apakah itu saudara sekandung, atau saudara sebapak, atau saudara seibu? Tidak boleh semuanya. Wa antajma'u bainal ukhtayn. Dan tidak boleh kalian menggabung antara dua apa? Saudara wanita. Naam. Seandainya laki-laki ini mati, ya, orang melihat istrinya berapa? Dua. Naam. Tetapi yang mendapatkan warisan adalah istri yang pertama. Karena dialah yang sah. Pernikahan yang apa? Yang sah. Adapun pernikahan yang kedua, ada batil, fasid. Pernikahan yang fasid, pernikahan yang batil, tidak berhak mendapatkan mada warisan. Jadi ini perlu diketahui, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini pernikahan yang sah, pernikahan yang dengan pernikahan itu terjadi hubungan waris mewarisi. Adapun apa yang dilakukan seperti orang-orang Syiah, Rafidhah, ya, nikah mu'akkadah, mut'ah, ini bukan nikah syar'i. Bukan nikah mada syar'i. Ada zina. Fahisyah. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ada permasalahan yang disebutkan juga oleh para ulama. Apabila terjadi talak, seandainya terjadi apa? Perceraian. Ya. Talak itu ada dua macam, talak raji'i dan talak mada? Bain. Talak raji'i dan talak bain. Talak raji'i yakni talak yang pertama dan talak yang apa? Kedua. Naam. Seorang laki-laki menceraikan istrinya, talak raji'i. Apakah masih ada hubungan waris mewarisi antara keduanya? Ya. Baru mentalak 3 hari, salah satunya meninggal. Entah istrinya, entah apa? Suaminya. Ya. Naam. Mungkin orang melihat dari luar masih suami istri. Karena masih tinggal satu apa? Satu rumah. Alaysa kadzalik? Masih satu rumah. Orang melihat enggak ada masalah. Tapi sekarang bagi sang istri yang kemarin baru sadar cerai, baru 3 hari suami saya mencerai, sekarang mati dia. Atau sebaliknya, ya. Seorang laki-laki baru menceraikan istrinya, ya, 3 hari kemudian mati. Terus bagaimana ini? Apakah ada hubungan waris-mewaris antara keduanya? Sementara baru terjadi perceraian, yang mungkin orang tidak tahu, karena ini hubungannya antara seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bainahu wa bainallah, dia mencerai istrinya. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Di sini dirinci oleh para ulama. Apabila salah satu dari keduanya meninggal masih dalam masa iddah, maka masih memungkinkan bagi mereka untuk saling mewarisi. Jadi selama kematian itu terjadi masih dalam masa iddah. Salah satu furu, ya, dalam masa iddah, maka mereka masih, ya, waris mewarisi terjadi antara suami dan istri. Kenapa demikian? Karena status keduanya masih teranggap sebagai suami istri. Masih suaminya, masih istri, yani statusnya masih suami istri. Ya. Wabillahi taufik. Adapun jika masa iddah telah selesai, maka tidak ada lagi hubungan waris mewarisi. Nah, seorang wanita kalau masih dalam masa iddah, talak raji'i, tidak boleh ada orang lain masuk melamarnya. Atau terjadi pernikahan di masa itu dengan laki-laki yang lain. Ada haram, tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Harus keluar dari masa mada iddah. Harus keluar dari masa iddah. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Adapun ketika talak yang terjadi adalah talak bain atau fasakh. Fasakh yakni pembatalan nikah. Maka sudah tidak ada lagi hubungan waris mewarisi. Ya. Nah, talak bain adalah talak yang ketiga. Fasakh adalah pembatalan nikah. Ya. Pembatalan nikah karena, ya, sebelumnya mungkin tidak tahu suami istri ini adalah saudara sesusuan, misal. Ya, sudah menikah, sudah punya anak, ya. Tiba-tiba terdapat bukti yang sangat kuat, persaksian yang tidak mungkin terelakkan, keduanya adalah suami atau keduanya adalah dua orang yang apa, memiliki hubungan susuan. Belakangan hari ketahuan, tidak usah menunggu talak, otomatis langsung apa, pisah, fasakh, fasakh. Adapun anak-anak yang terlahir dari pernikahan itu yang tadinya tidak diketahui, maka itu anak-anak sah, anak keduanya. Tetap memanggil bapaknya al-ab, tetap memanggil ibunya apa? Al-um. Ya. Tetapi keduanya, ya, menjadi, ya, harus terpisah. Ya. Keduanya mahram, ya, walaupun sudah bukan suami istri, memang fasakh. Dan ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, pernah terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin saja terjadi akad yang keduanya adalah saudara sesusuan. Seperti terjadi pada seorang sahabat yang bernama Uqbah Ibnul Harits radhiyallahu taala anhu. Uqbah Ibnul Harits menikahi seorang wanita. Begitu menikah, ya, sudah akad, tiba-tiba datang seorang wanita, ajuzah. Seorang wanita yang mengabarkan kepada keduanya, inni arba'tukuma, aku telah menyusui kalian berdua. Maka sekarang dihadapkan sebuah permasalahan. Di satu sisi sudah menikah, sisi yang lain sekarang ada berita keduanya adalah saudara sesuah. Maka sahabat Uqbah ibn al-Harith segera mengambil kudanya, mengambil kendaraannya. Dia pacu dengan kencang menuju kota Madinah untuk berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, menanyakan kasus yang dihadapinya. Bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia ceritakan, ya Rasulullah, kada kada demikian. Maka Nabi mengatakan, kaifa waqad qila, terus bagaimana lagi ya Uqbah, berita sudah sampai kepadamu, dia adalah saudara sesusuanmu. Maka otomatis terpisah antara apa? Keduanya. Nah, jadi baik talak bain, talak yang ketiga, atau fasakh, dengan itu tidak ada lagi hubungan apa? Waris mewarisi. Illa fi halatin wahidah, kecuali dalam satu keadaan, yaitu seandainya seorang suami mencerai istrinya dengan talak bain di saat sakit yang mengkhawatirkan kematiannya. Jadi ada qarinah bahwasanya dia mencerai istrinya karena maksud agar istrinya tidak dapat apa? Warisan. Ya. Dia sudah sakit parah yang mungkin orang menilai kayaknya sebentar lagi mati. Ya. Sudah umur 80 tahun, ya. Sakitnya tambah hari tambah parah. Ya sudah tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba menjelang kematiannya dia mengatakan, fulanah, istrinya saya cerai. Ya. Istrinya saya cerai. Kemudian setelah itu dia meninggal. Nah, di sini padahal itu cerai yang keberapa? Yang ketiga. Kalau cerai pertama, kedua tidak ada iskan. Ini cerai yang terakhir. Talak mada, talak bain. Yang ketiga. Nah, di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, jika talak bain tersebut dijatuhkan menjelang kematiannya yang diduga kuat, yakni ada qarinah bertujuan untuk menghalangi istri dari hak warisannya, maka dalam kondisi yang semacam ini istri tetap mendapatkan bagian warisnya menurut pendapat yang paling rajih. Nah, sebenarnya bukan hanya masalah mada, bukan hanya masalah mentalak istri, ya. Tentang tasarruf harta, orang kalau sudah sakit mendekati kematiannya, tasarruf hartanya pun juga mulai dia dibatasi. Wasiat tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Tasarrufnya sudah dibatasi oleh syariat ini. Ya. Tapi dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada masalah, orang mau memberikan, menghibahkan semua hartanya tidak masalah. Ya. Seorang mau menginfakkan ini semua harta saya, jami' mali semua harta saya, ya saya berikan untuk apa? Untuk sedekah lillah. Lah terus kamu masih ada pekerjaan, insyaallah. Ya. Pekerjaan saya masih ada, ya. Saya masih bisa apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan hasil insyaallah. Ketika datang Umar bin Khattab kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau punya niatan untuk berlomba-lomba dengan Abu Bakar, ingin mengalahkan Abu Bakar. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, saya infakkan setengah hartaku. Ditanya oleh Rasul, terus untuk keluargamu masih ada yang setengah ya Rasulullah? Nah, beliau sudah menyangka banyak sekali setengah hartanya. Yani hari ini saya bisa lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba datang Abu Bakar, kemudian diserahkan seluruh apa? Hartanya, ya Rasulullah, jami' al-mali, semua hartaku. Ya. Kemudian ditanya oleh Rasul, terus apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berikan apa? Rizki. Yani orang ketika sehat, ya, ketika dia dalam keadaan baik akalnya, ya, tasarufnya, ya, dalam pemberian harta pun tidak masalah, bebas dia menyerahkan semua hartanya. Namun ketika sudah sakit, ya, walaupun dia mengatakan saya wasiatkan seluruh harta saya, kemudian dia mati, berapa maksimal harta yang diperbolehkan untuk dikeluarkan dari wasiat kemarin kita bahas? Sulus, ya, sepertiga, ya, karena dibatasi sudah tasarrufnya. Demikian pula ketika ada seorang suami yang tiba-tiba di masa-masa menjelang kematiannya, istrinya masya Allah baik luar biasa, ya, dia pelihara, dia ambilkan apa namanya, semuanya luar biasa di apa di layani suaminya ketika sakitnya, tiba-tiba ya, sebelum meninggalnya dia cerai istrinya, talak bain. Nah, ini makhilaf juga para ulama, tetapi rajih yang kuat dalam bab ini, ya dia tetap mendapatkan warisan karena dikhawatirkan ya dia mencerai itu adalah karena mada, dengan maksud agar istrinya tidak mendapatkan mada, mendapatkan warisan. Ini sebab ikhwatul kiram adanya pembatasan tasarruf mali ya bagi orang yang sakit yang mengkhawatirkan ya. Maradul maut. Bismillah. Baik, termasuk fasakh adalah mula'anah. Dalam catatan kaki saya sebutkan mula'anah. Ya, ketika dua orang suami istri saling melaknat. Ya. Saling melaknat. Kalau terjadi mula'anah, maka perpisahan keduanya adalah fasakh. Perpisahan keduanya adalah mada? Fasakh. Nah, anak yang dilahirkan oleh wanita ini nasabnya tidak dinasabkan kepada ayahnya. Ya, karena fasakh. Karena sang ayah tidak mengakui dia sebagai apa? Anaknya. Bukan anak saya. Nah, terjadi mula'anah di antara keduanya. Nah, ini fasakh yang seperti ini ya, akibatnya adalah tidak adanya waris mewarisi bainahuma antara keduanya. Bahkan anak yang dilahirkan dari wanita ini tidak mendapatkan warisan dari siapa? Dari ayahnya. Namun dia hanya mendapatkan warisan dari ibunya. Dari ibunya. Baik, masuk kepada sebab yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. As-sababu tsani, sebab yang kedua adalah nasab. Sebab yang kedua adalah nasab. Dan sebab inilah yang paling banyak. Yani ahli waris yang ada ya, yang berhak mendapatkan warisan dari mayit, kebanyakannya adalah dari sisi ini, dari sebab ini, nasab. Ya. Kalau dengan sebab pernikahan hanya dua saja, suami dan apa? Istri, itu saja. Kalau dari sebab nasab, yakni semuanya, hampir semuanya. Ya. Anak laki-laki, ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Anak perempuan, ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki, ini sudah empat. Bapak, kakek, ibu, nenek dari pihak apa? Bapak. Nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak apa? Bapak. Ini sudah 9 ya. Oh, ya. Belum lagi saudara-saudara mayit, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki si ibu, kemudian saudari sekandung, saudari sebapak, saudari si ibu. Nah, dan seterusnya. Sampai anak-anak mereka, keponakan, kemudian juga paman-paman, saudara-saudaranya bapak, saudara-saudaranya kakek, wa abna'ahum, dan anak laki-laki mereka. Ya, ini semuanya adalah ahli waris dengan sebab mada? Nasab. Ahli waris dengan sebab nasab. Nah, nasab adalah hubungan kekerabatan, hubungan rahim, hubungan darah antara dua orang. Ya, baik hubungan nasab itu dekat atau jauh. Ya. Nah, ini nasab. Baik. Dan sekali lagi, ahli waris itu kebanyakannya adalah mendapatkan warisan dari sisi nasab ini. Wahada min mahasini hadad din. Ini termasuk dari keindahan agama Islam. Dari sisi ya, harta itu adalah perkara yang sangat sensitif, ikhwatil kiram. Kalau harta itu berpindah kepada orang yang memiliki hubungan nasab, apalagi diurutkan dari sisi kedekatan, ya, maka orang akan merasa apa? Ya, riba, rela. Ya. Dan orang yang lain juga melihat, memaklumi. Ya. Seorang mati wajar kalau hartanya berpindah kepada anaknya, ya atau tidak? Wajar. Enak orang itu menerima. Tapi seandainya misalnya orang mati, harta diberikan kepada apa? Ya, teman sejawatnya, wah, anaknya tidak dapat. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Diberikan pada kerabatnya, yang paling dekat, anaknya, ya, putrinya, bapaknya, ibunya. Ya. Walillahilhamd. Dan tidak semua kerabat ini kemudian langsung dapat, tidak. Tidak semua orang yang memiliki hubungan nasab mendapatkan hak, tidak. Ada yang paling dekat, ada yang jauh ini mungkin terhalangi oleh yang dekat. Ya. Demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini hubungan nasab. Dan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dengan sebab nasab secara global terbagi menjadi tiga golongan. Ya, meliputi tiga golongan kekerabatan. Yang pertama adalah usul. Yang pertama adalah usul. Apa yang dimaksudkan usul? Usul ini asal usul mayit. Asal usul mayit. Ya. Saya mati ya, atau antum mati, kita hidup di dunia mesti ada asal usul kita. Yang tidak lain adalah bapak kita dan ibu kita. Ada asal. Ya. Asal usul kita adalah bapak kita, ya, ibu kita ke atas. Bapak, kakek, ibu, nenek. Nah, ada sebagian orang yang taib, orang yang hidup itu mesti punya usul, ya atau tidak? Ya. Tapi tidak mesti punya apa? Furu. Furu, furu itu keturunan. Taib. Hanya saja tadi sudah kita bahas. Ya. Nah, ada orang yang tidak punya usul, sebagian usul secara syar'i. Ya. Tidak punya bapak. Ya. Ya tadi, seperti anak yang terlahir karena ada zina masalah, tidak punya bapak yang dia terjadi hubungan waris mewarisi, atau ya sama dengan itu fasakh tadi, fasakh. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada usul, asal usul mayit. Yang kedua adalah furu', furu', keturunan atau cabang mayit. Mereka adalah anak laki-laki kita, anak perempuan, ya, cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan. Jadi yang termasuk ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki. Nanti akan kita bahas insyaallah. Adapun cucu dari anak perempuan, ya, itu bukan termasuk dari ahli waris. Walaupun memiliki hubungan nasab, memiliki hubungan kekerabatan, tapi tidak dan bukan termasuk ahli waris. Masuknya nanti adalah dalam bab dzawil arham. Orang-orang memiliki rahim dan dia mendapatkannya nanti terakhir belakangan kalau sudah tidak ada ahli waris. Ya. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini furu'. Ya. Adapun yang ketiga adalah hawasi. Hawasi. Hawasi itu ya terjemahannya kurang lebih ya samping-samping kita ini. Samping-samping kita. Kalau samping-sampingnya saya adalah saudara saya. Ya. Seperti saudara sebapak, saudara sekandung atau saudara apa, si ibu, juga anak-anak mereka, keponakan, ya. Atau samping-sampingnya bapak. Kalau sampingnya bapak ini paman, ya, al-am, baik itu am paman sekandung, paman sebapak, ya. Dan juga anak-anak mereka. Kalau anak-anak mereka, anak-anaknya paman berarti apa? Sepupu kita, anak-anak paman laki-laki tetapi. Termasuk juga samping-sampingnya apa? Samping-sampingnya kakek. Ya, sampingnya kakek itu juga am, ya, sama. Ya. Cuman jarang-jarang ya orang masih punya kakek ke atas punya. Ya, biasanya orang meninggal ya. Ya. Kebanyakan kasus hanya anak, istri, ibu, bapak, ya, sebatas itu saja biasanya. Ya, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ya. Ini sebab yang kedua, sebab yang kedua. Nah, masih kuat atau tidak? Masih kuat, Mas? Faham? Insya Allah. Nah. Ini kalau diiringi lari pagi, Masya Allah. Ya, ya. Kuat. Masuk pada sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga. Sababu as-salis. Sebab yang ketiga adalah al-wala. Al-wala. Nah. Wala. Al-wala adalah al-usubah sababuhu al-itq. Nah, al-wala adalah al-usubah. Usubah, yani seorang mendapatkan warisan dengan cara asobah. Sababuhu, sebabnya adalah al-itq. Sebabnya adalah seorang membebaskan saudaranya dari perbudakan. Sekali lagi, ini wala. Wala adalah hubungan karena seseorang membebaskan saudaranya dari perbudakan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membeli Bilal bin Rabah ketika itu. Kemudian Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar. Antahur lillah. Engkau merdeka, wahai Bilal. Maka dengan dimerdekakannya Bilal oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, terjadilah hubungan antara keduanya. Namanya apa? Wala. Sehingga dikatakan Abu Bakar maulanya siapa? Bilal. Bisa dikatakan juga sebaliknya, Bilal adalah maulanya Abu Bakar. Sama-sama dikatakan maula. Jadi bisa dikatakan Abu Bakar maula Bilal, atau Bilal maula Abu Bakar. Hanya saja Abu Bakar adalah maula dari atas yang membebaskan, adapun Bilal adalah maula dari bawah yang dibebaskan. Nah, taib. Kalau kita baca tarojum, ya, tarojum apa namanya rijal, biasanya kalau dia maula dikatakan min mawali bani fulan, maula fulan, maula fulan. Nah, taib. Wabillahi taufiq. Tapi di sini harus diperhatikan juga, terkadang ada wala tetapi wala Islam. Wala Islam itu juga disebut maula. Bukan karena dia budak kemudian dibebaskan, tidak. Namun karena dia tadinya kafir, kemudian didakwai oleh seseorang, kemudian masuk Islam dengan sebab itu. Ini juga ya kita dapatkan di dalam tarajum rijal, dikatakan maula fulan. Seperti Al-Bukhari rahimahullah. Al-Bukhari, nama beliau adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Ju'fi maulahum. Al-Ju'fi maulahum. Jadi maula Ju'fi. Bukan karena dulu apa namanya bapaknya atau kakeknya Bukhari ini budak kemudian dibebaskan, tidak. Namun karena tadinya ya mereka kakek-kakeknya Bukhari dulunya kafir, ya. Yang muslim tadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, atasnya bin Bardasbah, ya. Ini sudah nama-nama apa namanya bukan Islam, ya. Karena dulu memang nenek-neneknya, kakek-kakeknya bukan muslim, kemudian masuk Islam, ya. Sehingga dikatakan maula Ju'fi. Nah, yang seperti ini bukan yang dimaksud, ya. Wala yang disepakati oleh para ulama sebagai sebab waris mewarisi adalah wala al-itq. Wala yang disebabkan karena seorang membebaskan saudaranya dari perbudakan. Seperti tadi antara Abu Bakar dengan siapa? Dengan Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Siapa yang berhak mendapatkan warisan? Apakah maula yang di atas atau maula yang di bawah? Al-jawab, maula yang di atas, yang membebaskan. Suratul mas'alah, gambaran masalahnya, gambaran kasusnya adalah apabila seorang mantan budak meninggal dunia. Ini gambaran atau surah mas'alah. Apabila seorang mantan budak meninggal dan tidak ada yang mewarisi dari kalangan ahli warisnya. Budak ini meninggal. Kemudian tidak ada ahli waris. Dia belum punya istri, ya, tidak ada anak, tidak ada kerabat sama sekali. Mantan budak ini meninggal. Punya harta, subhanallah. Liman hadal mal? Untuk siapa harta ini? Ya, maka harta itu ya diberikan kepada ya. Kalau ada sisa harta atau tidak ada ahli waris, diberikan kepada maulanya yang dulu membebaskan dia dari perbudakan. Ya. Nah, baik memang tidak ada ahli waris atau ada ahli waris kemudian masih ada apa? Sisa. Ya. Misal contoh saja, Ikhwan, contoh. Ya. Baik, saya misalnya ya budak dulu, nah, ya. Saya budak, ya. Nah, kemudian antum siapa namanya? Hasan, ayo. Hasan ini masya Allah, sahibul mal. Lihat saya kasihan, ini budak ini kasihan. Ya. Saya beli, dibeli oleh Hasan. Ya. Maka saya setelah itu dibebaskan oleh Hasan. Ya. Baik. Maka saya menjadi apa? Orang yang merdeka, maulanya Hasan. Rijal maula Hasan. Mafhum ikhwan? Atau Hasan maula Rijal. Tidak masalah. Saya mati, subhanallah, saya mati. Punya harta banyak. Karena setelah saya merdeka, saya kerjanya tambah tekun, punya banyak harta macam-macam. Tiba-tiba saya meninggal, tidak punya ahli waris, ya. Belum sempat menikah, tidak punya anak, ya. Baik. Hartanya untuk siapa? Hasan, senang Hasan. Baik. Hartanya ini semuanya diambil oleh Hasan. Atau saya punya ahli waris, namun tidak punya asobah. Saya sudah menikah, li zaujah wahidah. Saya punya istri satu, baru menikah. Yaum-yaumain, ya. Tiba-tiba saya mati. Maka istri saya berhak mendapatkan rubu', seperempat harta. Sisanya diambillah oleh siapa? Hasan sebagai maulanya. Ya. Ini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, gambaran dari kasus. Sekali lagi, yang berhak mendapatkan warisan adalah dari arah atas, maula yang membebaskan. Inilah pendapat jumhur. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa proses waris-mewarisi antara mantan budak dan yang membebaskannya hanya berlaku dari satu arah saja, yakni yang bisa mewarisi hanyalah pihak yang membebaskannya. Pihak yang membebaskan itu yang berhak mendapatkan, dan tidak sebaliknya. Dan tidak sebaliknya, ya. Nah, kalau Hasan meninggal, ya, nah, ya bukan kemudian saya sebagai budak yang dulu dibebaskannya sudah mengambil apa hartanya, tidak. Arahnya hanya dari atas, yang berhak mendapatkan adalah maula yang di atas. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sebagian ulama lain berpendapat bahwa proses waris mewarisi bisa terjadi dari dua arah, baik mantan budak maupun yang membebaskannya. Mereka bisa saling mewarisi manakala tidak didapati ahli waris yang mewarisi dari masing-masingnya. Nah, tetapi sekali lagi yang rajih adalah pendapat yang pertama yang kita sebutkan. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang tidak disebutkan di dalam buku ini, dan insya Allah akan disebutkan nanti pada pembahasan mengenal ahli waris. Jadi wala itu, ya, bukan hanya dimiliki oleh yang membebaskan, tetapi juga asobahnya, ya, asobahnya. Ya. Wala itu bukan hanya yang membebaskan, tetapi juga asobahnya. Ya. Taib, Hasan punya anak namanya Husain. Nah, laki-laki namanya Husain. Nah, tetap Husain dikatakan maula rijal. Faham? Ya, anaknya dia. Atau punya bapak. Ya. Bapaknya Mas Hasan misalnya Ali. Ya. Ali. Juga maulanya orang-orang yang dulu dibebaskan oleh siapa? Oleh Hasan. Yang membebaskan Hasan, tetapi wala itu, ya, untuk Hasan dan juga untuk apa? Asobahnya, bapaknya, kakeknya, ya, anak-anak laki-lakinya, saudara-saudara laki-lakinya, maula, menjadi maula. Ya. Nah, dan ini juga ikhwatul kiram di antara perkara yang Islam, ya, tampak keindahannya, ya, tentang permasalahan perbudakan. Ya, sekarang ini orang subhanallah berusaha untuk menjelekkan Islam. Ya. Taib, namun membalikkan fakta. Islam itu agama yang mengajarkan perbudakan, ya. Zalim Islam itu. Ya, hadza. Coba antum perhatikan, ya. Sebelum Rasul diutus, perbudakan sudah ada atau belum ada sebelumnya? Sudah ada. Perbudakan yang bagaimana yang terjadi di masa jahiliyah? Perbudakan yang penuh kezaliman, perbudakan yang luar biasa jeleknya. Datang Islam. Islam datang, ya. Islam datang mengatur itu semuanya. Bagaimana, ya, Islam mewasiatkan agar seorang tuan baik kepada apa? budaknya. Nah, as-salatu as-salat wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat kalian. Jagalah salat kalian dan berbuat baiklah kepada ya, apa yang kalian miliki dari budak. Nah. Jadi terkadang sampai orang enggak tahu mana yang budak, mana yang tuan. Karena kita diperintahkan untuk memberi makan budak apa yang kita makan, ya. Memberikan pakaian kepada budak apa yang kita pakai. Waktu sahabat, sebagian sahabat memberikan untuk budaknya sama dengan pakaian yang dia pakai. Subhanallah. Orang enggak tahu mana ini yang budak ini. Duduk sama rendah, berdiri sama apa? Tinggi. Baik. Orang enggak menyangka itu. Baiknya Islam. Belum lagi Islam memerintahkan kita, mendorong kita untuk membebaskan apa? Budak. Termasuk dalam pembahasan ini. Adanya wala ini juga ya, bentuk bagaimana Islam memuliakan orang-orang yang berbuat baik, membebaskan saudaranya dari perbudakan. Ada hubungan waris mewarisi dengan sebab wala ini. Al-itq. Ada beberapa dosa-dosa yang kafarohnya adalah mana? Itqur raqabah. Seperti zihar atau yang semisalnya. Diperintahkan untuk membebaskan budak. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini sebab yang ketiga. Sebab yang terakhir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah wal Baihaqi, Rasul Ali sallallahu wasallam bersabda, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi. Nah, ini faedah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah wal Baihaqi di sunanih. Nabi mengatakan, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi. Wala itu luhmah, yani daging, kaluhmatin nasab, yani kayak ada hubungan nasab saja. Nah, kalau saya nasabnya itu warisan kembali kepada anak, ya, cucu-cucunya, kemudian demikian juga apa namanya wala. Tapi kalau wala hanya kembali pada asobah saja, asobahnya. Nah, artinya menjadi sebab adanya waris mewarisi. Al wala uluhmatun kaluhmati an nasab. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah. Bisa dilihat dalam Irwaul Ghalil nomor 1668. Nah, inilah tiga sebab yang disepakati oleh para ulama ya sebagai sebab waris mewarisi. Baik. Di sana ada sebab yang mukhtalafun fiha. Sebab-sebab yang diperselisihkan. Nah, kita hanya sebutkan satu sebab saja, ikhwan. Ya. Satu sebab ya. Di dalam catatan kaki di situ kita sebutkan beberapa sebab ya. Ada Baitul Mal ya. Kemudian mengislamkan seseorang, apakah mengislamkan seseorang itu menjadi sebab waris mewarisi atau tidak? Ya. Taib, ada mualah atau mu'aqadah. Nah, yang ini dulu berlaku di awal-awal Islam. Di awal Islam dulu ketika Rasul hijrah mempersaudarakan antara seorang dengan apa? Dengan yang lain. Beliau mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ya, Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Sa'd bin Rabi' dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Dan kana fi awalil Islam, dulu di awal Islam ya, dipersaudarakannya mereka ada hubungan apa? Waris mewarisi. Tetapi kemudian hukum itu mansukhah. Ya, hukum itu mansukh, ya, dihapus. Ya. Wallahu a'lam. Ada di antara permasalahan yang terjadi khilaf di kalangan para ulama yaitu laqit, anak temuan. Nah, anak temuan. Apa yang dimaksud dengan anak temuan? Berbeda dengan anak atau adopsi, beda. Nah, yang saya maksud ini anak temuan adalah anak yang tidak diketahui nasabnya. Sama sekali tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Ya. Sama sekali tidak diketahui. Ya. Tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Mungkin terjadi. Dan ini terjadi betul. Ya, pernah ada seorang perawat di sebuah rumah sakit, salah satu ikhwan kita bercerita. dulu ada anak di samping rel sepur, ada di rel sepur. Tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Hanya dibungkus apa? Ya, kain ditaruh di rel sepur samping. Ya. Nangis, diambil akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ya, dicari-cari siapa bapaknya, siapa ibunya. Tidak ada yang ya, menampakkan salah satunya. Baik bapaknya atau ibunya. Ya. Nah, ini namanya laqib. Adapun orang datang ke rumah sakit, lihat, oh ada anak, ibunya jelas, bapaknya jelas, wis tak minta jaluk, wis tak anggap anakku. Ini lakit atau bukan? Bukan lakit ini namanya. Ada bapaknya ketahuan, ibunya ketahuan. Ya. Dan ini pun juga sebagian ikhwan ketika menanyakan permasalahan faraid betul-betul terjadi. Ya. Apakah ada hubungan waris-mewaris antara saya dengan anak saya ini? Anak adopsi. Dulu saya ngambil di rumah sakit. Saya belum tahu hukumnya. Ya. Ada surat itu resmi, orang tuanya menyerahkan kepada saya. Sampai besar, sampai punya anak, sampai. Tapi ya. Yang dimaksud di sini adalah laqit, anak yang tidak diketahui bapaknya dan tidak diketahui apa ibunya. Tapi hukum kita mengambilnya dan memeliharanya adalah fardu kifayah. Karena kalau tidak diambil, mungkin akan diambil oleh Nasara, oleh Yahud, kufar. Ya, kalau diambil oleh orang-orang kufar, maka anak itu akan dididik di atas kekufuran. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap yang lahir itu di atas fitrah. Kalau yang menjadikan dia Yahud, Nasara adalah apa? Orang tuanya. Maka kewajiban atas kaum muslimin fard kifayah ketika ada apa? Laqit ini untuk dipelihara agar dia terjaga biidznillah dengan izin Allah di atas fitrahnya. Dia tetap sebagai seorang muslim. Ya. Nah, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Nah, anak ini kalau besar, besar, besar punya harta. Kemudian mati. Ya. Walaisa lahu, dan dia tidak punya ahli waris. Tidak punya ahli waris. Untuk siapa ini harta? Nah, ini permasalahannya. Ya. Maka di sini ikhwatil kiram ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Jumhurul ulama berpendapat bahwasanya hartanya untuk baitul mal, langsung ke baitul mal muslimin. Kalau baitul mal sudah ada, ini juga pembahasan panjang di sini. Ya. Nah, pendapat yang kedua, harta yang ditinggalkan oleh laqit yang tidak diketahui bapaknya, tidak diketahui ibunya, kemudian dipelihara oleh seseorang, ya, yang telah berbuat baik kepadanya. Maka harta itu diberikan kepada orang yang memungutnya, yang dulu memeliharanya. Dan ini adalah pendapat Shuraih Al-Qadhi wa Ishaq Ibn Rahuyah. Nah, Ishaq Ibn Ibrahim. Kemudian salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan ini yang rajih insyaallah taala berdasarkan hadis. Ada hadis yang menunjukkan atas hal tersebut, wa hassanahu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, ala kulli hal ini masalah khilafiyah, ya. Adapun yang disepakati oleh para ulama sebagai sebab-sebab waris ada berapa? Ada berapa, akhi? Ada berapa sebab yang disepakati? 3. Sampingnya ada berapa, Mas? Ini saudara antum bilang 3, ya, mungkin ada call yang lain. Berapa? 3. Apa saja yang satu? Nikah, kedua, nasab, yang ketiga, wala. Ini 3 yang muttafaqun alaih. Adapun yang lainnya, ya, apakah itu baitul mal atau muwala atau muaqadah atau walaul Islam atau al-laqiyuk, ini masalah yang para ulama berselisih di dalamnya. Naam, wallahu taala alam. Alhamdulillah selesai ikhwatil kiram pembahasan tentang ya sebab-sebab waris. Selesai pembahasan tentang sebab-sebab waris. Adapun yang terakhir dari pembahasan bab yang keempat ini adalah mawani' al-irs, penghalang-penghalang apa? Warisan. Penghalang-penghalang warisan. Taib. Kalau rukun-rukun sudah terpenuhi, syarat-syarat sudah terpenuhi, dan tampak ada sebab-sebab waris mewarisi, ini semua sudah terpenuhi. Ya. Masih tersisa satu masalah yang harus dipastikan untuk terwujudnya waris mewarisi, yaitu apakah ada penghalang yang menghalangi seseorang dari warisan atau tidak ada apa? Penghalang. Pembahasan ini namanya mawani' al-irs. Mawani' al-irs. Nah, dan ini pembahasan yang penting ikhwatil kiram. Sedikit berpindah mimbabil faedah tentang pembahasan takfir, ya, mengkafirkan seseorang dan menghukuminya keluar dari apa? Islam. Ya. Karena tasarru', karena seorang melampaui batas, tergesa-gesa, demikian mudahnya menghukumi seorang apa? Kafir. Bahkan lebih parahnya bukan hanya menghukumi satu dua orang, menghukumi sebuah negeri, penguasanya sekalian dikafirkan, presidennya, menterinya, ya, polisinya, tentaranya, nah, dikafirkan. Subhanallah. Ya. Taib. Orang-orang seperti ini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Dan di antara sebabnya adalah al-jahl, kejahilan. Ya. Urusan menghukumi seorang itu kafir, ya, harus terpenuhi padanya syarat, syurut. Dan harus, ya, tidak ada, dan betul-betul dipastikan tidak ada apa? Mawani', penghalang-penghalang yang menghalangi seorang dihukumi apa? Kafir. Baru kemudian terwujud hukum. Baru kemudian terwujud hukum. Ya. Naam, bisa jadi seorang melakukan sebuah perkara kekafiran, tetapi syariat tidak menghukuminya kafir. Kenapa? Karena ada mawani', ada penghalang. Seperti contohnya kisah, ya, kisah yang dikisahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Seorang dari Bani Israel, karena dia banyak dosa, dia berpesan kepada anaknya, takut kepada Allah, khawatir, takut dengan Allah karena dia punya banyak dosa. Berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau bapak mati tolong dibakar. Tolong dibakar ayahmu ini sampai jadi abu. Ya. Kalau sudah jadi abu bagi dua. Ditaburkan di tanah, kemudian sebagiannya taburkan di mana? Ya. Di laut. Ya. Ya. Agar saya tidak dibangkitkan nanti, saya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah dosa-dosanya, takut yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai membawa dia berwasiat seperti itu kepada anaknya. Soal pertanyaan, keyakinan yang seperti ini. Keyakinan bahwasanya Allah tidak membangkitkan. Kalau sudah dibakar, sudah jadi apa? Debu, abu, dibiarkan dibuang ke sana kemari. Ini keyakinan apa ini? Kufur atau bukan? Kufur ini. Kan demikian, ikhwan. Ya. Dia berpesan seperti itu, memang dia, ya, menurut dia, ya, anggapan dia nanti tidak akan dibangkitkan. Ya. Beda kalau dikuburkan di satu tempat, ya di situ semua ngumpul. Ya. Padahal ya belum tentu juga ngumpul kan. Ya dimakan hewan ini, hewan itu, macam-macam. Ya. Ternyata pada hari kiamat atau ternyata ketika dia, ya, disebutkan dalam hadis, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dia, ya, dan wasiat dia yang batil ini tidak mengeluarkan dia dari apa? Islam. Ada mawani, al-jahl. Takut, yakni kejahilan yang sangat di situ. Dan diiringi dengan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum dia yakin Allah bisa membangkitkan. Yakin itu. Yakin ada hari kebangkitan. Namun dalam masalah ini, ya, dia menyangka Allah tidak akan membangkitkan dia kalau dia sudah terpisah-pisah seperti itu. Ya. Yang seperti ini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, pembahasan yang penting. Termasuk juga memberikan hukum, ya, warisan. Ya. Jangan bermudah-mudah seorang ketika ditanya, saya punya kasus seperti ini. Ya. Bapak saya meninggal, ahli waris ini. Ya. Bagaimana pembagiannya? Ya. Jangan tergesa-gesa. Perhatikan dulu surut-surutnya, terpenuhi atau tidak. Asbabnya betul-betul apa namanya? Ya. Memang terwujud atau tidak. Juga mawani'. Ya, mawani'. Jangan-jangan ada yang menghalangi yang menjadikan seorang itu tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Dan mawani', al-irs, ya, itu terbagi menjadi dua. Nah, mawani', ya, terbagi menjadi dua. Bisa jadi penghalang waris bisa berupa sifat yang ada pada ahli waris. Jadi bisa jadi penghalang itu adalah sifat, sifat yang qa'imah, yang ada pada orang tadi, tidak ada kaitannya dengan orang lain, memang ada pada dirinya. Ya. Seperti seorang kafir, dia kafir, ini kan sifat yang ada pada dirinya. Kekafiran itu menghalangi dia dari apa? Warisan. Ini sifat qa'imah fi hadha ar-rajul atau fi hadha syakhs, sifat yang ada padanya. Atau penghalang berikutnya adalah ahli waris lain. Penghalang berikutnya adalah ahli waris lain yang menghalangi. Ada ahli waris yang menghalangi. Ya, ini ahli waris yang lebih kuat hubungannya, lebih dekat kekerabatan dengan apa? Mayit. Seperti misalnya, ya, seorang bapak menghalangi kakek. Kalau ada bapak, kakek tidak mungkin dapat. Kalau ada anak laki-laki, cucu-cucu tidak mungkin apa? Dapat. Walaupun cucunya banyak. Ya. Ya. Cucunya berapa? Cucunya 30. Ya. Anaknya satu laki-laki. Ya. Siapa yang dapat? Ya. Anak laki-laki ini. Walaupun cucunya lebih apa? Lebih banyak. Nah, ya mungkin ada kasus seperti itu. Nah, cucunya banyak, anaknya ya satu laki-laki, maka dia mengambil semua harta. Adapun cucu tidak mendapatkan. Yakni anak laki-laki ini menghalangi semua cucu dari warisan. Nah, walaupun cucu termasuk ahli waris. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Baik, di situ ada ya gambar sebagai penjelas. Misalnya penghalang warisan itu ada dua. Yang pertama penghalang berupa sifat yang ada pada ahli waris. Yang kedua adalah penghalang berupa ahli waris lain. Ya, penghalang berupa ahli waris lain. Dan yang kita bahas pada bab ini, pada bab yang keempat adalah jenis penghalang yang pertama. Penghalang berupa sifat yang ada pada ahli waris. Ini yang kita bahas. Adapun yang kedua, yaitu penghalang berupa ahli waris lain, nanti ada pembahasannya ya pada babul hajib, pada babul hajib ya, pada babul hajib. Nah, yaitu bab yang ke-9. Antum bisa lihat pada halaman 70 ya. Halaman 70 ada pembahasan hajib ya, hajib. Nah, yang kemudian kita sebutkan di situ tabel ya, tabel pada halaman 71, 72, 73. Di situ ada tabel, ada ahli waris yang terhalangi dan ada ahli waris yang menghalangi. Contoh misalnya kakek nomor 1 ya. Kakek, siapa yang menghalangi kakek? Ayah. Nah, yang menghalangi cuma ayah saja, yang lain tidak bisa menghalangi. Ya. Cucu laki-laki, siapa yang menghalanginya? Nah, itu disebutkan di situ. Ya, siapa saja yang menghalangi? Ya. Nah, kembali pada pembahasan halaman 30. Nah, jadi yang kita bahas di sini penghalang warisan ya, adalah penghalang berupa sifat. Penghalang warisan berupa sifat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mawani', penghalang-penghalang warisan ya, adalah tiga penghalang. Yang pertama adalah perbudakan, riqqun, riqqun. Ya. Nah, status budak itu menghalangi seorang dari warisan. Ya. Seorang kalau budak, dia tidak mungkin mendapatkan warisan. Nah, dia punya anak laki-laki misalnya. Ya. Selama dia jadi budak, dia punya istri, budak juga. Kemudian punya apa? Anak ya, laki-laki. Ternyata anak laki-lakinya ini kemudian dibebaskan oleh siapa? Tuannya. Jadilah anaknya merdeka. Sementara bapak ibunya masih budak. Mafhum ikhwan ya? Ya. Masih budak. Anak ini kaya, jadi orang kaya, kemudian dia meninggal. Ya, punya istri, punya anak. Ya, kalau dilihat secara nasab, dia punya bapak dan punya apa? Ibu. Tapi bapak ibunya masih budak. Perbudakan itu menghalangi seorang dari mendapatkan warisan. Kenapa demikian? Ya, alasannya karena seorang budak hartanya adalah milik tuannya. Ya. Budak dan harta yang dimiliki adalah milik siapa? Tuannya. Nah, kalau kemudian dikasih warisan dari anaknya yang sudah merdeka itu, dikasihkan ke bapaknya, dikasihkan ke ibunya, langsung berpindah kepada siapa? Tuannya. Ya, sama saja, enggak sampai. Ya. Karena harta itu, ya, ketika diberikan kepada seorang budak, ya menjadi punya apa? Tuannya. Ya, menjadi punya tuannya. Ya. Baik, dalilnya adalah hadis Ikhwatul Kiram, tidak saya sebutkan di situ namanya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Sebutkan sebagaimana ditunjukkan dalam hadis sahih. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah wa Al-Bukhari kadzalik. An Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a 'abdan lahu malun, man ba'a 'abdan lahu malun, barang siapa yang menjual budak yang budak itu memiliki harta, lahu malun famaluhu lil ba'i', maka harta yang dimiliki oleh budak yang dijual itu adalah lil ba'i', untuk sang penjual. Yani tuan yang pertama. Ya. Illa an yastari tal mubta', kecuali sang pembeli sudah memberikan syarat sebelumnya. Ya. Nah, saya punya budak misalnya. Subhanallah, budak ini ternyata menyimpan duit banyak. Selama dia menjadi budak saya, dia punya ya pekerjaan yang tidak diketahui oleh tuannya. Ya. Sampai dia bisa menyimpan uang di dalam pundi-pundi yang disimpan di kamarnya. Hasil dia bekerja dan seterusnya. Nah, kemudian ada seorang datang, ya, membeli budak ini, atau saya menjual. Ini saya jual budak saya. Ya, setelah dibeli, akad sudah sempurna. Ya, budak ini berpindah dari rumah saya ke rumah tuan berikutnya. Sebelum keluar dia bongkar ini apa namanya, ya, kamarnya. Wah, ternyata dia bawa pundi-pundi, ada dinar, dirham, ya. Ditanya, mau kemana? Nah, itu apa? Barang siapa? Oh, ini punya saya. Ya. Lu dari mana? Ya selama saya menjadi apa? Budak Anda, saya bekerja ini hasilnya. Nah, harta itu punya siapa? Mesti terjadi khilaf antara apa? Ya, penjual dan pembeli. Ya. Si pembeli maunya, ya itu punya saya. Namanya. Itu sudah jadi budak saya, ya hartanya harta saya. Nah, di sini diputuskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Man ba'a 'abdan lahu mal famaluhu lil ba'i'. Ya. Barang siapa yang menjual budak yang ternyata budak itu punya apa? Harta, maka pada asalnya harta itu adalah milik al ba'i', milik al ba'i', yang menjual. Ya, tuan yang pertama. Illa an yastarita al mubta', kecuali sejak awal ya sang pembeli sudah memberikan apa? Syarat. Saya beli budak Anda dan harta yang dia miliki untuk saya juga. Lah, enggak masalah. Ya. Ya. Harta yang ada di sakunya, di orang kadang berpikir seperti itu namanya. Ala kulihal, ini sebab yang pertama, al-afwan, mani yang pertama, penghalang yang pertama yang menjadikan seorang tidak mendapatkan warisan ketika dia adalah seorang budak. Al-mani asani, penghalang yang kedua adalah pembunuhan, qatlun. Al-qatl. Al-qatl. Berdasarkan hadis rawahu Daruqutni, juga tidak disebutkan ini babil faedah, ya. Ini masalah yang disepakati oleh para ulama, disepakati oleh para ulama ya bahwasanya penghalang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa lil qatili minal mirasi syai'." Laisa lil qatil minal mirasi syai'un. Laisa, tidak ada lil qatil bagi sang pembunuh minal miras syai, sedikit pun dari miras. Ya. Naam. Masyaallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata betul-betul terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaqtulur rajulu akhah, sampai seorang membunuh apa? Saudaranya. atau bahkan bapak dan ibunya. Terjadi, ikhwan. Ya, karena motif seorang ingin mendapatkan apa? Warisan. Kakak-kakaknya dibunuh semua. Adiknya dibunuh. Ya. Ya. Dipendam di belakang rumah. Siniin. Sampai tidak diketahui. Sampai 5 tahun tidak tahu. Ya. Orang ketika ditanya, kemana fulan? Ya, fulan merantau. Ya. Mana fulan? Merantau. Fulan merantau. Ya, orang tidak peduli. Merantau mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Sampai kemudian ada orang yang membersihkan halaman rumah. Tidak sengaja. Di apa namanya? Dicangkul. Ya. Tuh, kok keras, ada apa? Dibongkar ternyata ada apa? Ya. Ada ya, tulang-tulang. Ya. Yang bajunya masih utuh. Dan ternyata kakak-kakaknya, adiknya. Ya. Dia bunuh 5 tahun yang lalu. Li ajli mata, li ajli mal. Shadaqa Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai hatta yaqtulur rajulu mata akhah. Orang tidak terfikir. Li ajli mal. Ya, karena harta. Ya. Padahal membunuh itu ya, yang disangka akan menyegerakan dia mendapatkan warisan, justru itulah yang menjadi apa? Penghalang. Jadi penghalang. Laisa lil qatili minal mirasi syai. Tidak ada bagi orang yang membunuh ya, sedikit pun dari miras. Rawahu Daruqutni wa shahahahu al-Albani. Disahihkan oleh Syekh al-Albani, bisa dilihat dalam kitab Irwaul Ghalil nomor 1671. 1671. Raji' ila hadzal kitab. Nah, hanya ada satu permasalahan yang kita sebutkan di sini, terjadi khilaf. Secara umum membunuh adalah penghalang. Tetapi ada khilaf di kalangan para ulama ya, tentang membunuh yang hak. Ya, dalam syariat Islam ada al-qatl bil haq wa al-qatl bi ghairi mada haq. Ya, para ulama sepakat al-qatl bi ghairi al-haq itu menjadi penghalang. Ya. Baik itu qatl al-amd atau ghairul amd atau shibhul amd, ini menghalangi seorang dari apa? Dari warisan. Ya. Nah, tetapi al-qatlu bihaq, membunuh dengan hak. Seorang punya tugas negara sebagai eksekutor, sebagai ya, tugas negara, dan yang menegakkan hukum ini adalah hakim, penguasa. Ya. Kalau dipimpin presiden, presiden yang menegakkan hukum itu. Dipimpin raja, raja yang menegakkan hukum itu, hukum had. Ya. Apakah itu potong tangan, apakah itu cambuk, apakah itu mana? Ya, kisos, rajat. Ya. Nah, ada subhanallah seorang mendapatkan tugas untuk membunuh. Ya. Membunuh seorang. Ya, tadinya enggak tahu ini siapa. Ya. Nah, biasanya kalau orang tahu yang akan dibunuh ini ada hubungan kekerabatan, biasanya ditugaskan kepada yang lain misalnya. Ya. Tapi mungkin saja eksekutornya ini kemudian dia membunuh ternyata ya, saudara laki-lakinya, saudara kandungnya. Ya. Mendapatkan tugas negara untuk apa? Untuk membunuhnya, mengkisosnya. Ya. Baik. Apakah pembunuhan yang seperti ini, yaitu pembunuhan bihak, berhak mendapatkan warisan dari mewaris yang dia bunuh ya, dengan izin syar'i atau tidak? Nah, pendapat yang rajih wallahu alam ya, pembunuhan yang menjadi penghalang adalah pembunuhan yang tidak hak, bi ghairi haqqin. Adapun pembunuhan bi al-haq maka tidak menghalangi. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini khilaf dengan para ulama. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang menjadi penghalang seorang dari waris adalah perbedaan agama. Ikhtilafuddin. Ikhtilafuddin, perbedaan agama. Ketika seorang itu muslim, ada ahli waris ya, baik secara nasab atau secara nikah ya, ahli waris tadi kafir, maka berlaku hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. La yarithul muslimul kafir. Seorang muslim tidak ya, mewarisi hartanya kafir, walal kafiru al muslima, dan orang yang kafir tidak mewarisi hartanya muslim. Nah, jadi hadis ini dalil bahwasanya perbedaan agama itu menjadi penghalang seorang mendapatkan warisan. Ya. Berdasarkan hadis di atas sebagai contoh, apabila ada seorang suami yang meninggal dengan dua istri, istri yang pertama muslimah dan istri yang kedua kitabiyah, ahlul kitab, apakah dia Yahudi atau Nasrani, ya. Kemudian dia mati meninggalkan dua istri, satu muslimah, satu ada kitabiyah, ahlul kitab, dan ahlul kitab kafir. Nah, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan adalah istrinya yang muslimah saja. Adapun istrinya yang kitabiyah tidak berhak mendapatkan warisan, li kufriha, karena kekafirannya. Berdasarkan hadis ini, la yarisul muslimul kafir walal kafiru al muslim. Nah, hadis ini juga di antara hadis yang mengingatkan kita bahwasanya kita hidup di dunia ini ya memang harus mengerti mana yang kafir, mana yang muslim. Ya. Kafir ya dikatakan kafir, tidak kemudian dikatakan tidak boleh kita katakan dia apa? Kafir. Ahlul kitab kafir. Allah yang mengatakan. Ya, ini urusan i'tiqad, keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Ya. Ahlul kitab dikatakan oleh Allah sebagai apa? Kafir. Lam yakunil ladzina kafaru. Ya. Kalau kemudian oh tidak boleh, ya, dikatakan kafir, mereka bukan kafir. Nah, mereka bukan kafir, kita tidak boleh mengatakan kafir mereka itu. Nah, terus hadis ini, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Berarti dia dapat. Ya, kalau berdasarkan penamaan berarti tidak masuk hadis ini. Ya, karena hadis ini ya, hanya menghalangi orang yang kafir dari mendapatkan apa? Warisan. Ini kan tidak kafir, ini tidak kita katakan kafir. Apa seperti itu? Ya tidak, ikhwan. Yahud kafir, Nasara kafir. Selain muslim adalah apa? Kafir. Selain muslim adalah kafir. Berlaku hukum. Berlaku hukum-hukum yang Islam membedakan antara ya muslim dan kafir. Wabillahi taufiq. Saya tutup ikhwatul kiram dengan faedah pada halaman 33 ya. Pada catatan kaki. Baik. Faedah halaman 33 dalam catatan kaki. Bismillah. Karena ini pendapat fuqaha Hanabilah, maka disendirikan di sini. Ya, disendirikan. Ya. Taib, secara umum tadi penghalang-penghalang disepakati tiga. Namun dalam beberapa furu' masail, dalam beberapa cabang-cabang masalah ada khilaf. Ya. Taib. Fuqaha Hanabilah, fuqaha Hanabilah, fuqaha dari madhab Hambali, ya, ketika mereka membahas bahwasanya penghalang-penghalang waris itu ada tiga, riqqun wa qatlun wa ikhtilafud din, perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan apa? Agama. Para fuqaha memperkecualikan ya tiga keadaan terkait dengan penghalang ini, yakni penghalang karena perbedaan agama. Ya. Betul, perbedaan agama menghalangi seorang dari warisan. Kecuali, ya, diperkecualikan oleh fuqaha Hanabilah, walaupun beda agama, namun tetap apa, dapat warisan. Fi salasat masail, pada tiga apa, masalah. Yang pertama adalah, ya, seorang Muslim yang membedakan, membebaskan budaknya yang kafir. Misalnya ada orang membebaskan budak, dan ternyata budak itu masih kafir, dibebaskan. Kemudian budak ini mati masih dalam keadaan apa, kafir. Budak ini masih mati dalam keadaan kafir. Iya. Budak ini masih kafir, mati, tidak punya ahli waris. Untuk siapa harta ini? Ya. Ya. Nah, kalau hubungan nasab tidak ada, hubungan nikah juga apa? Tidak. Ya. Kalau melihat hadis la yarisul muslimul kafir walal muslim walal kafiru apa? Muslim. Berdasarkan hadis itu ya, tidak dapat, karena ini ada perbedaan apa? Agama. Ya. Tetapi fuqaha Hanabilah ya lebih menguatkan sisi hadis innamal wala liman a'taq. Innamal wala liman a'taq, sesungguhnya wala itu adalah untuk orang yang membebaskan. Jadi hubungan wala itu ada, melekat pada orang yang membebaskan ini, muslim. Ya. Taib. Fuqaha Hanabilah tetap mengatakan walaupun perbedaan agama ada antara keduanya, namun dia adalah maulanya fulan ini muslim. Fa maluhu, hartanya untuk maulanya. Ini perkecualian yang pertama. Ingat, perkecualian ini ada pada mazhab apa? Hanabilah. Ada pada mazhab Hanabilah. Kemudian yang kedua, perkecualian yang kedua, ya, dari permasalahan perbedaan agama ini sebagai penghalang warisan, jika kerabat mayit itu yang tadinya kafir masuk Islam sebelum pembagian apa? Tarikah. Sebelum warisan dibagikan dia masuk Islam. Ya. Nah, seorang bapak punya anak laki-laki 4 misal. Ya. Ketika sang bapak ini meninggal, ya, anaknya satu kafir, murtad. Nah, ya. Waliyadzubillah. Nah. Tetapi harta belum dibagi. Nah, ya. Entah kenapa harta tidak dibagi sampai setahun, ya. 2 tahun tidak dibagi. Nah, di tengah-tengah ini waktu tenggang belum dibaginya apa? Ya. Harta tiba-tiba alhamdulillah orang yang murtad ini dapat hidayah, masuk Islam. Ya. Nah, sekarang permasalahannya harta ini dibagi berdasarkan kenyataan yang ada ketika kematian sang bapak ini, di mana sang anak ketika itu masih apa? Kafir, atau dianggap ketika membagikan harta ini. Ya. Inilah yang diperkecualikan oleh Al-Hanabilah. Al-Hanabilah yaqulun, mereka mengatakan bahwasanya ketika orang ini masuk Islam sebelum tarikah apa? Dibagikan, maka dia ya berhak mendapatkan apa? Warisan, karena kenyataannya ya dia muslim sekarang ini. Ini perkecualian yang kedua. Perkecualian yang ketiga adalah kasus istri kitabiyah. Istri kitabiyah yang diperbolehkan untuk menjadi istri seorang muslim hanya kitabiyah saja yang diperkecualikan. Adapun musyrikah tidak boleh. Ya. Maka pembahasannya ini kitabiyah. Ya. Ya, ini orang yang betul-betul memang dia Yahud atau apa? Nasrani. Adapun menikahi Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya atau Muharramah tidak diperbolehkan. Seorang misalnya punya istri kitabiyah. Ya. Kemudian setelah itu dia mati. Ya, mati. Ya. Dalam kasus tadi dia punya 2 istri, seorang muslimah dan seorang kitabiyah. Nah. Taib. Kemudian di masa iddahnya dia masuk Islam. Ya, di masa iddahnya. Tadi sudah kita bahas. Ketika seorang masih dalam masa iddah masih dihukumi sebagai apa? Istri. Kan demikian. Ya. Jika istri yang berstatus kitabiyah ini masuk Islam di masa iddah, ya, dalam pembahasan madhab fuqaha Hanabila, ya, dia berhak mendapatkan warisan karena hubungan suami istri masih ada selama masa iddah. Ya, sebagaimana dia masuk Islam di masa sebelum kematiannya, dia masih istri. Maka dia mendapatkan mada, mendapatkan warisan jika dia masuk Islam, ya, selama masa iddah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini akhir dari pembahasan mawani' al-irs. Ya, adapun pembahasan penghalang warisan berupa ahli waris akan dibahas pada bab tersendiri, pada bab yang ke-9, babul hajab. Dan itu mungkin juga kita bahas secara ringkas karena sudah tertulis. Nah, dan insyaallah nanti kita mulai masuk pada bab yang ke-5, yaitu mengenal ahli waris. Siapakah ahli waris yang mereka berhak mendapatkan warisan. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.